الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita syarah al-arba'in an-nawawiyah, masih membahas faidah-faidah dari hadis yang kedua, hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Terakhir kita sebutkan tentang iman kepada para malaikat, ditetapkannya para malaikat sebagai makhluk yang ghaib yang Allah sifati dengan berbagai macam sifat yang banyak di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam As-Sunnah. Cara mengimaninya adalah beriman dengan nama-nama mereka yang diketahui nama-namanya, dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang nama-namanya. Adapun yang tidak dijelaskan nama-namanya, maka kita beriman secara global. Demikian pula beriman dengan tugas-tugas mereka yang mereka kerjakan, yang kita ketahui, dan beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui, seperti sifat Jibril yang memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Dan kewajiban kita berkaitan dengan para malaikat adalah membenarkan mereka, mencintai mereka, dikarenakan mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, terus-menerus beribadah kepada Allah, tidak pernah berhenti dan tidak pernah letih, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ke-21. Qala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wujubul imani bil kutubi allati anzalahullahu ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Wajibnya beriman terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Al-Hadid 25. Sungguh benar-benar kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan, dan kami telah menurunkan bersama mereka al-kitab dan al-mizan, timbang. Fanu'minu bikulli kitabin anzalallahu ala rusulihi. Maka kita beriman terhadap atau dengan seluruh kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Lakin nu'minu ijmalan. Akan tetapi kita beriman secara global. Wa nusaddiqu bi annahu haqqun. Dan kita membenarkan bahwasanya kitab tersebut benar diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Amma tafsilan, Adapun secara terperinci, fa innal kutubas sabiqata jaru 'alaiha at-tahrifu wat tabdilu wat taghayyu wat tabyir. Adapun secara terperinci, secara detail, maka sesungguhnya kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, telah ada padanya at-tahrif, penyelewengan, diselewengkan, at-tabdil, penggantian, diganti, ada yang digantinya, dan at-taghyir, diubah-ubah, diselewengkan kalimat-kalimatnya, harokat-harokatnya, kata-katanya, huruf-hurufnya, dan diganti-ganti serta diubah-ubah oleh pengikutnya atau sebagian pengikutnya. Falam yumkin lil insani ayyumayyizal haqqo minha wal batila. Maka tidak mungkin bagi seseorang untuk membedakan mana yang hak dari kitab-kitab tersebut dan mana yang batil. Tidak tahu, sulit. Kenapa? Sudah diubah-ubah, diganti-ganti, dicampur aduk dengan ucapan manusia, sehingga tidak bisa kita katakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Sulit. Sehingga kita hanya beriman secara global, beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yakni yang aslinya. Adapun yang sudah ada perubahan, maka kita tidak mengimaninya. Jadi kita katakan kitab yang sekarang sudah berubah, diubah-ubah oleh orang-orang Yahudi. Demikian pula Injil, kita beriman dengan Injil yang diturunkan, asli yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak sekarang itu sudah diubah, ada penggantian. Maka yang kita imani adalah yang aslinya. Ada pun yang berubahnya, sulit untuk kita katakan mana yang benar, mana yang salah. Wala hadza fa naqulu, atas dasar ini maka kita katakan, nu'minu bima anzalallahu minal kutubi ala sabiril ijmali. Atas dasar hal ini, atas dasar ini, maka kita katakan, kita beriman dengan apa yang telah Allah turunkan dari kitab-kitab terdahulu, beriman dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan secara global. Amma tafsiru fa innana nakhsha an yakuna mimma hurifa wa buddila wa ghayra. Adapun secara terperinci, maka sungguh kita khawatir bahwasanya hal itu yang kita imani nanti, yang akan kita imani, termasuk sesuatu yang sudah diselewengkan, diganti dan diubah, sehingga kita tidak memperincinya. Yang kita imani adalah kitab yang telah Allah turunkan secara global, kitab Taurat aslinya, kitab Injil aslinya, seperti itu. Hadza binisbati lil imani bil kutubi. Ini berkaitan dengan beriman terhadap kitab-kitab. Kita hanya beriman secara global. Amal amalu biha, adapun mengamalkannya, fal amalu innama huwa bima nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. faqat. Adapun beramal, maka sesungguhnya yang wajib diamalkan adalah kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Amma ma siwahu, adapun kitab yang selainnya, faqad nusikha bihadhihi syari'ati, maka sungguh telah dihapus dengan syariat Islam ini yang telah dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tentang beriman dengan al-kutub, kitab-kitab. Faedah yang ke-21, wujubul imani birrusuli alaihimussalatu wassalam, beriman dengan, wajibnya beriman terhadap para rasul alaihimussalatu wassalam. فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كُلَّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فَهُوَ حَقٌّ, maka kita beriman bahwasanya setiap rasul yang telah Allah turunkan, maka dia itu rasul yang benar, yang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. أَتَى بِالْحَقِّ, rasul tersebut datang membawa kebenaran, wahyu dari Allah, ajaran dari Allah, risalah dari Allah. Shadiqan fima akhbara, rasul tersebut adalah orang yang jujur dalam apa yang dia kabarkan, yang dia beritakan. Pasti jujur, pasti benar. Kita imani seperti itu. Semua rasul benar, jujur, membawa kebenaran, dan jujur dalam yang disampaikannya, dalam perkara yang dikabarkannya. Shadiqan mimma amara bihi, dan juga jujur dalam apa yang diperintahkannya. Jujur menyampaikan apa adanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nu'minu bihim ijmalan fi man lam na'rifu bi ainihi wa tafsilan fi man 'arafnahu bi ainihi, kita beriman terhadap mereka secara global, terhadap para rasul yang kita tidak mengetahui nama-namanya, maka kita beriman secara global, mengimani seluruh rasul yang telah Allah utus. Dan beriman secara terperinci terhadap para rasul yang kita ketahui nama-namanya, seperti rasul kita Nabi Isa, Nabi Musa. Beriman dengan terperinci dengan nama-namanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, Wafir 78. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus para rasul sebelummu, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada para rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Faman qassa alaina wa arafnahu amanna bihi bi ainihi, maka siapa saja dari kalangan para rasul yang Allah ceritakan, yang Allah kisahkan kepada kita, dan kita mengenalnya secara terperinci nama-namanya, mengetahuinya, maka kita beriman dengannya secara terperinci dengan nama-namanya. Wa man lam yaqussu alaina wa lam na'rifhu nu'minu bihi ijmalan, Adapun para rasul yang tidak Allah kisahkan kepada kita dan kita tidak mengetahuinya, maka kita mengimaninya secara global. Warrusulu alaihimus salatu wassalamu awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan para rasul alaihimus salatu wassalam yang awalnya, yang pertamanya adalah Nuh alaihi salam. Sedangkan yang terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minhum al-khamsatu ulul azmi alladzina jam'ahum Allah fi ayataini min kitabillah. Di antara para rasul tersebut yang Allah kisahkan kepada kita ada 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Para rasul yang paling utamanya, yang paling kuat keimanannya, yang paling besar ujiannya. Yang mana 5 rasul tersebut telah Allah gabungkan, telah Allah kumpulkan penyebutannya dalam 2 ayat dari kitabullah Al-Quran. Faqala tabaraka wa ta'ala fi suratil Ahzab. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan darimu, yakni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Nuh, dan dari Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. 5 rasul: Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam. Al-Ahzab ayat yang ke-7. Wa qala ta'ala fi surat Asy-Syura. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuh wa alladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Asy-Syura ayat 13. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. 5 rasul ulul azmi, yaitu an aqimud dina wa la tatafarraqu fih, yang Allah syariatkan, yang Allah wasiatkan kepada para rasul tersebut adalah agar mereka menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Agar kalian menegakkan agama dan tidak berpecah belah padanya. Kemudian faedah yang ke-22, qala al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Wal yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Sedangkan hari akhir adalah hari kiamat. Wa summiya akhiran, dan disebut, dinamakan atau dinamai akhir, hari akhir, al yaumul akhir. Mengapa? Li annahu akhirul matafi lil bashar. Karena kan hari akhir itu adalah akhir perjalanan hidup manusia. Manusia mengalami sekian kehidupan, tempat kehidupan. Fa inna lil bashari arba'ata durin. Dikarenakan manusia memiliki empat tempat tinggal. Empat tempat tinggal. Ad-darul ula, tempat tinggal yang pertama, batnu ummihi, perut ibunya. Ini tempat tinggal manusia yang pertama. Ad-darul tsani, tempat tinggal yang kedua, hadhihi dunya, dunia ini yang sedang kita tempati, yang kita hidup padanya, ini tempat tinggal kita yang kedua. Wadar salisu, sedangkan tempat tinggal manusia yang ketiga adalah al-barzahu, alam barzah, alam kubur, yang akan kita tempati setelah kita meninggal dunia. Wadar rabi'atu, sedangkan tempat tinggal yang keempat, yang terakhir adalah al-yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat. Waladaro ba'dahu, dan tidak ada hari atau tempat tinggal setelah, tidak ada tempat tinggal lagi setelah akhirat. Fa imma ila jannatin wa imma ila narin, hanya ada dua kemungkinan ketika seorang hamba sudah berada di tempat tinggal yang terakhir, akhirat. Maka yang pertama bisa ke surga, atau kemungkinan yang kedua ke neraka. Dan tentunya bekal selama-lamanya. Ketika sudah masuk ke surga, tidak akan keluar lagi. Hidup abadi, kekal selama-lamanya di situ. Adapun yang masuk neraka, kalau orang kafir, musyrik, jelas kekal selama-lamanya, tidak akan keluar. Tapi kalau orang mukmin yang punya iman walaupun sebiji dzarrah, maka ujung-ujungnya akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan tentunya kekal di dalamnya selama-lamanya. Qala wal imanu bil yaumil akhir yadkhulu fihi. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Termasuk pula beriman dengan hari akhir adalah sebagaimana yang dijelaskan, dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu ma akhbara bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Termasuk beriman terhadap hari akhir adalah beriman dengan segala perkara, segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Wa yadkhulu fi dzalika ma yakunu fil qabri min su'alil mayyiti an rabbihi wa dinihi wa ma yakunu fil qabri min na'imin aw adabin. Maka masuk dalam cakupan beriman terhadap hari akhir adalah beriman terhadap apa yang terjadi di alam kubur, seperti pertanyaan malaikat kepada mayit tentang Rabbnya, siapa Rabbnya, agamanya dan nabinya. Marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini termasuk bagian dari beriman terhadap hari akhir. Ya, ini beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, termasuk yang terjadi di alam barzah, alam kubur. Dan apa yang terjadi di alam kubur berupa kenikmatan dan azab kubur. Nikmat kubur dan siksa kubur. Arti imani, karena masuk dalam bagian beriman terhadap hari akhir. Faedah yang berikutnya ke-23. Qala wujubul imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajibnya beriman terhadap takdir, ketetapan dan ketentuan Allah, yang baiknya dan yang jeleknya. Wadzalika bi an tu'mina bi umurin arba'atin. Yaitu caranya engkau beriman terhadap empat perkara. Beriman terhadap takdir itu mencakup empat hal. Agar iman kita terhadap takdir benar, maka harus memperhatikan empat hal ini. Harus kita imani empat hal ini. Al-awwalu yang pertama, antumina bi anna Allah muhitun bi kulli syai'in ilman jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan. Engkau beriman bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Yani mengimani, yakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci, baik zaman azali maupun abadi. Ilmu Allah meliputi semuanya, zaman azali dan zaman abadi. Kabar itu terus selama-lamanya. Allah tahu apa yang akan terjadi selama-lamanya. Dan Allah tahu azali, di zaman azali. Karena Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Allah mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhirnya. Semua yang terjadi di alam semesta ini Allah sudah mengetahui. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadinya. Semuanya Allah mengetahui. Inilah keluasan ilmu Allah Ta'ala, mencakup segala sesuatu. Atsani yang kedua, antumina bi anna Allah kataba fi lawhil mahfuzi maqadira kulli syai'in ila qiyamis sa'ati. Engkau beriman bahwasanya Allah telah menulis di dalam al-lawhul mahfuz yang berisi catatan-catatan takdir seluruh makhluk yang ada di sisi Allah di atas arsy-Nya. Beriman bahwasanya Allah telah menulis di dalam al-lawhul mahfuz takdir-takdir segala sesuatu, takdir-takdir seluruh makhluknya sampai hari kiamat. Semuanya sudah Allah tulis. Dari awal Allah menciptakan al-qalam, pulpen, pena. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Setelah Allah menciptakan arsy-Nya, kemudian Allah perintahkan uktub ke pena tersebut. Kata pena, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulis semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka setelah itu langsung pena bergerak menulis semua perkara yang akan terjadi dari saat itu sampai hari kiamat. Semuanya sudah ditulis, takdir-takdir kita. Berapa umurnya, berapa rezekinya, apakah termasuk yang bahagia atau tidak, semuanya sudah ditulis. Cuma masalahnya kita gak tahu, sehingga tidak boleh berhujah, beralasan dengan takdir. Atsalitsu yang ketiga, antu'mina bi anna kullama yahdutu fil kauni fa innahu bi masyiatillahi azza wa jalla la yakhruju syai'un an masyiatihi. Engkau beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini, maka sesungguhnya itu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang ada di alam ini tidak ada sedikit pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Allah sudah menghendakinya. Apapun itu, kebaikan maupun kejelekan. Tapi tentunya ketika terjadi kejelekan yang tentunya sudah dikehendaki oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Dan tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah cintai. Seperti apa? Kemaksiatan, kekufuran terjadi dengan kehendak Allah, tapi Allah tidak mencintainya. Allah membencinya. Semuanya sudah Allah ketahui, sudah Allah catat, dan Allah kehendaki. Adapun iradah, keinginan, ada yang syar'i, ada yang kauni. Kalau iradah, maka ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Iradah itu lebih tepatnya dikatakan sesuatu yang dicintai. Iradah syar'iyah berarti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah kauniyah itu takdirnya. Ada yang dicintai, ada yang tidak. Ar-rabi, yang keempat, antumina bi anna Allah khalaqa kulla syai'in. Engkau beriman bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu. Fa kullu syai'in makhluqun lillahi azza wa jalla. Maka segala sesuatu yang ada di alam ini, yang terjadi di alam ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang menjadikannya. Sawa'un kana min fi'li alladhi yahtasu bihi ka inzalil matari wa ikhrajin nabati. Sama saja apakah dari perbuatan Allah yang menjadi kekhususannya seperti menurunkan hujan dan menumbuhkan atau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ini perbuatan Allah. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Hanya Allah yang mampu mengeluarkan atau menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu semuanya telah Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Turunnya hujan, Allah yang menciptakannya. Aw min fi'lil 'abdi wa fi'lil makhluqati, atau yang telah Allah ciptakan itu dari perbuatan hamba dan perbuatan makhluk, seperti semua kejadian atau sekian kejadian kita alami, makan, minum dan yang lainnya, itu perbuatan hamba, semuanya makhluk. Aktivitas kita, gerak-gerik kita, itu perbuatan kita. Semuanya sudah Allah ciptakan. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna fi'lal makhluqati min khalqillahi azza wa jalla. Dikarenakan perbuatan makhluk itu termasuk dari ciptaan Allah azza wa jalla. Di anna fi'lal makhluq, di anna fi'lal makhluqi nasyi'un an iradatin wa qudrati. Karena kan perbuatan hamba itu, makan, minum dan yang lainnya, itu terjadi atau muncul karena adanya keinginan dan kemampuan makhluk atau manusia. Dia bisa makan, minum dengan sebab adanya keinginan, ingin makan, ingin minum. Dan adanya kemampuan, mampu untuk makan dan minum dengan menggerakkan tangannya dan mulutnya. Wal iradatu wal qudratu min sifatil 'abdi. Sedangkan kehendak atau keinginan dan kemampuan termasuk sifatnya hamba, melekat pada hamba. Sifatnya hamba diantaranya adalah keinginannya dan kemampuannya. Wal 'abdu wa sifatuhu makhluqun lillahi 'azza wa jalla. Sedangkan hamba dan sifat-sifatnya itu adalah makhluk Allah 'azza wa jalla. Fa kullu ma fil kauni fa huwa min khalqillahi ta'ala. Maka kesimpulannya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi di alam ini, maka termasuk dari ciptaan Allah Ta'ala. Berikutnya faedah yang ke-24, mungkin yang terakhir di pertemuan malam ini. Walaqad qadarallahu azza wa jalla ma yakunu ila yawmil qiyamati qabla khalqis samawati wal ardi bi 50 alf sanatin. Dan sungguh Allah azza wa jalla telah mentakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah sudah menakdirkan, sudah menulis semua takdir-takdir makhluknya kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini sudah sangat lama. Fama qaddara 'ala insani lam yakun yukhthi'ahu. Lam yakun yukhthi'ahu. Maka apa saja yang telah Allah takdirkan terhadap seseorang, yang telah Allah tentukan, tetapkan bagi seseorang, maka tidak akan meleset. Pasti akan mengenai orang tersebut. Wa malam yuqaddar lam yakun yusibahu. Sedangkan sesuatu apa saja yang tidak ditakdirkan, yang tidak ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan menimpa sang hamba. Intinya semua yang terjadi, yang menimpa kita, yang kita alami, itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan di Al-Lauhul Mahfuz. Hadihi arkanul imani as-sittati, inilah 6 rukun iman. Inilah rukun iman yang 6. Bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yatimul imanu illa bil imani biha jami'an. Yang mana imannya seorang hamba tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah, kecuali dengan mengimani seluruhnya, seluruh rukun iman yang 6 tadi. Nas'alullaha ayyaj'alana jami'an minal mu'minina minha. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman dengan iman yang benar terhadap rukun-rukun iman yang 6 tadi. Harus diimani semuanya, tidak boleh diingkari walaupun satu, karena termasuk prinsip yang mendasar adalah beriman dengan rukun iman yang 6. Satu saja tidak diimani, maka akan menjadikan dia bukan orang beriman, sampai mengimani seluruh rukun iman tadi yang jumlahnya 6. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.